dengan cinta, kasih air mata amarah yang sempurna. Patut ku pertanyakan di dalam batin, mengapa pikiran sadar ini tak mau bergeming? Kenapa selalu ku lakukan hal yang buntu, yang selalu bertentangan dengan imajimu? Cinta yang kau punya terlalu istimewa, tak mampu ku bayar dengan bait kata bermakna. Mama, maafkan, maafkan, maafkan. Kaulah cinta abadiku, kaulah cermin jiwaku, pelita hidupku. Mama, terima kasih untukmu atas cinta yang tak henti, mengalir mengalun dan pasti tak akan mati. Seperti air tetesi tanah yang tandus, kau sirami kering basahi jiwa yang haus. Terkadang ku tak mengerti, ku tak mengerti semua yang kau lakukan demi kebaikan diriku sendiri. Pernah ku sakiti mama, tetapi kau balas semua itu dengan doa. Sempat ku nakal dan jarang pulang ke rumah, tapi kau setia menanti dan sambut dengan ramah. Jika dalam keluarga terjadi masalah, dirimu kami jadikan tempat sumpah serapah. Yo, I wish I could take the pain away. You can make it through the night, there's a brighter day. Mama, kaulah cinta abadiku, kaulah cermin jiwaku, pelita hidupku. Mama, terima kasih untukmu atas cinta yang tak henti, mengalir mengalun dan pasti tak akan mati. Oh Tuhan tolonglah, sayangi dirinya seperti dia menyayangiku. Oh Tuhan berikanlah tempat yang terbaik di dalam surgamu. Biasa bagiku kau malaikat yang sedang menyerupa. Berikan ku bimbingan dan kekuatan untuk lewati hari yang penuh dengan cobaan. Ku sandarkan diriku di bahumu, kelembutanmu menembus dinding kalbuku, meluluhkan semua kelelahan beban dunia, dan biarkan terhanyut bersama dalamnya cinta. Ma, maafkan ku yang penuh dengan dosa, sempat sakitimu karena terbutakan dunia. Maafkan ku semua sikap dan perkataan yang sempat goreskan luka di dada. Mama, kaulah cinta abadiku, kaulah cermin jiwaku, pelita hidupku. Mama, terima kasih untukmu atas cinta yang tak henti, mengalir mengalun dan pasti tak akan mati. Cinta abadiku, kaulah cermin jiwaku, pelita hidupku. Mama, terima kasih untukmu atas cinta yang tak henti, mengalir mengalun dan pasti tak akan mati.